Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardhan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu ta'ala an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi 'abdihi al-khair ajjalallahu al-'uqubah fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Inna idhamil jazama idhamil bala Wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalahum Faman radhiya falahu rida Wa man sakhita falahu sakh Hassanahu Tirmidhi Hadis yang terakhir yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala di bab ini. Hadis Anas bin Malik. Dua hadis. Akan tapi karena perawinya sama. Sanadnya juga sama sehingga dijadikan satu. Persis sebagaimana yang ada di sumbernya. Karena memang muallif rahimahullahu taala mengambil hadis ini dari Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dua hadis yang dijadikan satu karena sahabinya sama dan sanadnya juga sama. Yang dikatakan di sini oleh muallif Hassanahu At-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi. Kalau seandainya kita lihat, kita rujuk kepada kitab Sunan At-Tirmidzi, maka Imam At-Tirmidzi di sana setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan hadithun hasanun gharibun min hadzal wajh. Hadis ini adalah hadis hasan gharib min hadzal wajh dari sisi ini. Dari sanad yang beliau bawakan. Sebagaimana sering kita sebutkan istilah hasan inda Tirmidzi. Berbeda dengan istilah hasan indal mutaakhirin. Istilah al-hasan indal mutaakhirin. Kalau Kalau ulama mutaakhirin mengatakan hasan. Maka maknanya adalah yang dia itu seperti hadis yang sahih, hanya saja ada perbedaan dari sisi hafalan perawinya. Perawinya dari sisi hafalannya itu di bawah perawi hadis yang sahih. Kalau perawi hadis yang sahih, mantap dia hafalannya. Nah, dia bisa mengambil hadis tersebut sesuai dengan yang ia dengar. Menyampaikan kepada muridnya sama sebagaimana yang pernah dia hafal dari gurunya. Nah, perawi hadis yang sahih. Nah, hafalannya zen. Nah, ada yang di bawah itu turun sedikit, tapi tidak sampai pada tingkatan dhaif. Nah, inilah yang dinamakan dengan perawi hadis hasan. Nah, dari sisi hafalannya itu di bawah perawi hadis yang sahih sedikit. Nah, ya sebagaimana di tempat kita aja berbeda-beda. Nah, kadang pada sebuah majelis ada yang dia bisa mengambil apa yang dari yang disampaikan oleh pematerinya 100% kamil dari awal sampai akhir. Nah, ada yang bisa mengambil demikian, memahaminya. Nah, pembahasan yang disampaikan oleh pemateri itu dari awal sampai akhir 100%. Plek. Dia ngulangi lagi, bisa yang disampaikan tadi ini. Nah, ada yang di bawahnya. Nah, walaupun enggak plek tapi yang kurang-kurang dikit. Nah, 90%, 80%. Ada bahkan yang mungkin 60%. 50, 40. Nah, sudah masuk pada tingkatan dhaif, lemah berarti hafalannya. Nah, bertingkat-tingkat. Nah, ulama ahlul hadis juga demikian, hakada. Nah, sehingga kedudukan hadis hasan ini dia di bawah kedudukan hadis yang sahih, di bawahnya sedikit. Walaupun kalau dulu ini sebenarnya satu, indal mutaqaddimin, satu namanya sama-sama sahih. Nah, indal mutaqaddimin, ulama mutaqaddimun itu adalah ulama yang ghoyah, puncak keinginannya adalah sanad. Itu mutaqaddimun. Nah, zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, atau yang sebelum-sebelumnya, atau yang setelahnya Imam Tirmidzi, ini mutaqaddimun. Tapi kalau yang sudah goyahnya itu diroyah, mengumpulkan dari ini, dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari ini sudah masuk mutaakhirin. Nah, istilah hasan indal mutaakhirin itu dia adalah hadis atau hadis yang di situ perawinya itu di bawah perawi hadis yang sahih sedikit. Nah, ini istilahnya indal mutaakhirin. Akan tapi al-Imam Tirmidzi indahu mustalahun khas, memiliki istilah yang khusus. Nah, dengan istilah hasan ini. Banyak sekali istilah hasan dalam Sunan Tirmidzi. Beliau menyebutkan hasan. Nah, tapi beliau memiliki istilah khusus penggunaan hasan ini yang tidak sama dengan mutaakhirin. Nah, wa fi khilaf bain ulama, panjang perselisihan di antara mereka para ulama apa maksud hasan inda Tirmidzi. Panjang. Nah, silang pendapat terjadi di antara mereka. Akan tapi yang rajih dalam permasalahan ini, yang dikatakan hasan inda Tirmizi apabila al-Imam Tirmizi mengatakan pada sebuah hadis, hadithun hasan. Hadisnya dikatakan di situ hadis hasan. Maka maknanya adalah apabila hadis tersebut ta'addadat turuquh. Nah, apabila hadisnya tersebut memiliki beberapa sanad. Nah, apabila hadisnya ada beberapa sanad, nah, satu hadis ternyata ada sekian sanad. Nah, maka beliau katakan hasan. Nah, tidak ada di dalamnya perawi yang muttaham bil kadzib, tertuduh dengan dusta. Nah, maka ini hasan inda Tirmizi. Tidak ada di dalamnya syudud walal illah. Nah, syad dan illah. Sehingga terkumpul tiga sifat. Kalau hasan inda Tirmizi itu. Sanadnya berbilang. Nah, terdiri dari beberapa sanad. Terus kemudian di dalam sanad tersebut enggak ada rawi yang pendusta atau dituduh berdusta. Nah, kemudian tidak ada di sana syudud dan juga illah. Syad dan illah penyakit enggak ada. Nah, makanya di sana kita dapati dalam kitab Sunan At-Tirmidzi itu kalau kita antum baca dari awal sampai akhir. Sering sekali beliau menggandengkan hasan ini dengan yang lainnya. Nam hadza haditsun hasanun sahih. Nam hasan tapi sahih. Nam ini adalah hadis yang hasan sahih. Nam hasan digabung dengan sahih. Nah, maksudnya apa? Hadis ini memiliki beberapa jalan. Nam hadis ini memiliki beberapa jalan dan memenuhi kriteria hadis yang sahih. Nah, dikatakan hadithun hasanun sahih. Nah, kalau mutaakhirun enggak, hasan ya hasan, sahih ya sahih. Nah, tapi Imam Tirmidzi dikatakan hasan sahih. Nah, terkadang juga beliau gandengkan antara hasan ini dengan gharib, hasanun gharib. Nah, ini juga terjadi khilaf panjang di antara mereka para ulama. Apa maksud hasan gharib itu? Di antara pendapat ulama mengatakan kalau hasanun gharib itu maknanya adalah hasan seperti hasannya ulama mutaakhirun. Nah, makanya Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu taala mengatakan hasanahu Tirmidzi. Nah, hadis ini dihasankan Tirmidzi. Lafadznya di Sunan Tirmidzi hasanun gharib. Nah, sehingga beliau merojihkan maksud hasanun gharib adalah hasan menurut mutaakhirun. Nah, yang kedudukannya di bawah sahih sedikit. Nah, akan tapi terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang masalah ini. Nah, yang benar hasan gharib juga sama dengan makna hasan yang lainnya. Berbilang sanadnya terdiri dari beberapa sanad. Nah, tidak ada di dalamnya perawi yang dituduh pendusta. Nah, dan juga tidak ada di dalamnya syudud dan juga illah. Syad dan illah enggak ada. Nah, itu hasan. Akan tapi dikatakan gharib menunjukkan di sana hilang salah satu syaratnya, yakni ta'addud turuquh, berbilang sanadnya tadi tidak terpenuhi sehingga beliau katakan gharib. Nah, ini yang rajih dalam permasalahan ini. Nah, sehingga hasanun gharib. Nah, ini maknanya bukan hasan inda al-mutaakhirin. Nah, bukan hasan menurut mutaakhirin yang artinya kedudukannya di bahasa. Kenapa? Karena di tempat yang lain al-Imam Tirmidzi mengatakan hasanun gharibun wa isnaduhu laisa bimuttasil. Hadis ini mengomentari suatu hadis, beliau mengatakan hadis ini hasan gharib dan sanadnya tidak bersambung. Oh, hasan kalau mutaakhirin kok dikatakan sanadnya tidak bersambung? Nah, ketika dikatakan sanadnya tidak bersambung, menunjukkan bahasanya hasan di situ bukan sebagaimana hasan indal mutaakhirin. Nah, yang benar sebagaimana beliau jelaskan dalam tempat-tempat yang lain. Nah, hasanun gharib maknanya lah hasanun gharib min hadal wajh. Hasanun gharib la na'rifu illa min hadal wajh. Ini hadisnya hasan gharib dan kita tidak mengetahui kecuali dari sanad ini saja. Kita tidak tahu kecuali dari si fulan. La na'rifu illa min fulan. Nah, gharibun min fulan kadang seperti itu. Nah, menunjukkan bahasanya maksudnya hasan gharib itu dia tidak ada kaitannya dengan sahih ataupun hasan indal mutaakhirin. Nah, walaupun di situ terjadi khilaf, panjang khilafnya. Akhad warad di sini. Terjadi diskusi yang ulat. Naam. Akan tapi walhamdulillah. Naam. Dicek sanadnya dan juga hadis ini dihasankan oleh Syekhu Al-Albani rahimahullahu taala. Naam, sehingga hadis ini juga hadis hasan. Permasalahannya ada seorang rawi yang bernama Sa'ad ibn Sinan yang dia soduk perawi yang dikatakan oleh Al-Hafidh soduk perawi yang soduk, yakni perawi dari hadis yang hasan. Naam. Naktafi bihadzal qadr sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'al hamdulillahi rabbil alamin tafaddalu.